Elsa, ya. Safira, Monata. Oke, baiklah. Spesial buat Mbak Nurul yang ada di Taiwan. Dan juga buat kakak generasi. Suarane pakem iki tentang apa yang berikan hatiku padamu. Makasih. Takkan habis sejuta lagu untuk menceritakan cinta. Oke, surat cinta untuk Starla spesial buat Mbak Nurul yang ada di Taiwan. Dan sudah berkali-kali disebutkan ya dari tadi ya. Semuanya.